Untuk mencapai sukses, nggak mudah. Perlu pertarungan. Bukan pertarungan berantem sama orang. Bukan. Pertarungan dengan hidup yang cukup-cukup keras. Ya. Kami siap makan ikan yang makan kotoran. Kalau kita tidak terlalu banyak memilih apa yang kehidupan berikan kepada kita, mungkin kita akan menjalaninya akan lebih santai, banyak bersyukur, lebih senang hati. Tapi kalau kita banyak milih, banyak mau, ini kan sebenarnya yang membebani diri kita sendiri juga gitu kan. Kalau dari belajar dari pengalaman Om, saya bisa melihat itu. Om menjalaninya apa yang ada, saya jalanin. Saya jangan lupa nikmatin. Sebelum saya kemari, tadi saya diajak buka puasa. Iya. Yeah. Saya lihat di teman-teman artis itu semua banyak makanan mewah sekali, bagus. Tapi menurut saya mau kemari. Saya kalau nunggu buka puasa di sana, makan di situ, saya nanti telat kemari. Saya kan janji. Iya. Yeah. Janji sama Bung Denny maksimum jam 8 gitu. Saya telat sedikit, maaf, saya kalau janji itu saya nggak suka telat-telat. Nah, yeah. Jadi saya akhirnya bilang, saya telepon nyonya saya. Tolong gorengin saya telur dadar. Saya nggak mau makan yang enak padahal disiapkan. Saya mau pulang, saya makan telur dadar. Terus ada abon nggak? Ada abon. Ya, saya makan, nanti setelah itu saya jalan. Bisa dicek langsung menunya. Telur dadar sama abon. Saya makan dengan nasi. Udah cukup, saya jalan. Saya kemarin, buat saya makanan nggak usah harus mewah-mewah. Saya penting puasa, saya udah batalin pakai air. Saya isi sedikit. Nyaman, telur dadar satu biji digoreng-goreng udah oke. Pakai abon. Saya mau nanya, semua yang terjadi itu kan bagus buat Om. Kenapa harus dijalanin yang lainnya sih? Kan bisa aja pura-pura lupa atau terlalu sibuk dengan semua hal yang baik yang Om dapat. Kita boleh lupa, kita boleh mengingkari, tapi Tuhan kan ada mata. Betul. Dia bisa tahu. Betul. Nggak usah Tuhan, malaikat-malaikat yang dikirim itu dia kayak, tapi oh ini orang mengingkari nih, dia pura-pura doang nih, walaupun dia mungkin panggil teman-teman jurnalis supaya di blow up beritanya atau apa, ah ini mah cuman kosmetik doang. Itu kena ada bos, banyak coba orang-orang yang sukses-suksesnya, bluk, tahu-tahu kejeblos, utangnya banyak atau apa, iya kan? Makanya, karena dia mengingkari. Dia mengingkari, dan juga belum saatnya dia mempublikasikan dia, Tuhan belum kasih dia. Saya tidak mempublikasikan diri saya, Pak. Saya nggak kepengen juga untuk publikasi. Saya bikin masjid dagang nasi kuning itu proyek kecil menurut saya. Iya. Yang tapi kerja orang lain itu proyek besar loh. Iya. Tapi yang saya dulu pernah kerja kayu, kerja apa, proyek-proyek yang ratusan miliar, triliunan, tidak membuat saya populer. Saya yakin ini populernya bukan populer kemauan saya. Saya juga nggak ngerti. Saya nggak kepengen populer. Saya pedagang nasi kuning apa sih bangganya? Iya. Ya kan? Bikin masjid apa sih bangganya? Iya kan? Baru bilang mau 1000, tapi baru bikin 4. Insya Allah tahun ini 10. Iya. Kita garap semuanya. Kalau nggak selesai saya lanjutin. Oke. Okay. Terima kasih. Kita serah terima dulu kalau gitu. Kalau gitu. Satu baik. Lagi. Hari ini saya serah terima. Gak satu apa-apa. Lagi saya. Boleh tanya Faisal? Iya. Saya suruh dia berangkat sekolah ke Amerika. Iya. Dia selesai sekolah di Amerika. Waktu di Amerika, dia beli sendal Louis Vuitton. Dia pulang, rupanya sendal itu pecah. Dia buang. Saya lihat, saya ambil. Kenapa nih mau dibuang? Saya bawa ke tukang sepatu di stasiun Gondangdia. Saya bilang, bawanya nih pecah nih, ini kulitnya doang. Bagian ganti. Berapa duit? 20 ribu, saya bayar. Saya pakai sampai sekarang. Ada 15 tahun. Nggak apa-apa sih. Orang mobilnya saya bilang kok, ini bekas anak saya, sudah dibuang, ini sampah, rongsokan. Saya perbaiki 20 ribu. Buat saya, yang penting nyamannya, bukan mereknya, bukan harganya. Nggak apa-apa. Boleh tanya? Dia, langsung. Jadi, sampai sekarang, itu barang masih ada. saya bawa-bawa ke masjid, kagak hilang-hilang. jadi saya juga gak beli baru. Padahal saya gak beli baru. Iya sih, kalau hilang baru saya beli baru. Enggak hilang-hilang ya. Karena kita udah dapat intisarinya, kalau kalian gak dapat intisarinya itu salah kalian. Tapi saya bisa simpulkan di sini bahwa satu perjalanan luar biasa dari seseorang itu akan membawa orang itu untuk lebih jauh dengan penciptanya atau lebih dekat dengan penciptanya. Ada satu kata yang penting. Ya. Itu di Islam diajarkan. Setiap kekayaan yang kita punya, banyak hak orang lain yang dititipkan sama Tuhan. Jadi filosofinya, syukurilah nikmatku, niscaya engkau akan kutambah. Tapi bila engkau kufur dan lupa, ingatlah azabku teramat pedih. Mari kita tersung. Siap. Paham kan? Bye-bye kalau di jalan.